Oleh karena itu diingatkan oleh Syekhuna Athaillah pada makalah selanjutnya, beliau mengatakan la yakun ba'khuru amatil ata ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyasika bahwa bamina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu linafsi wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turid rayakun ojo ono apa ta'akhuru amatil atai mundure bantuan peparing. Artinya keterlambatan pemberian dari Allah ma'al ilhahi sertane apa ya, ilhahi itu kiai kuno lah maknanya jubet bahasa Indonesia ini jubet ini minta sambil memaksa sambil terus merengek minta terus, itu ilhahi wong kuno kiai kuno maknanya jubet oh, nek wong Gloro Jawa Tengah gareng ganteng. Sekarang ini apa? Ngeringi, ya. Zaman dua anak, esok-esok, pak. Zaman tukang ini sepatu, pak. Cuk repot, bapak ada duit. Jaluk dah, pak, sepatu, pak. Sampai sore gue sejunek anak gue tak. Pak, sepatu, pak. Itu gareng, ganteng. Walaupun doamu sudah ngeringi terus-menerus. Tapi pemberian Allah itu enggak datang-datang. Terlambat. Malil khair serta yang juwet-juwet doa yang dalam doa ojo ono iku mujiban mengakibatkan memunculkan liak sika maring putus asa sira. Jangan sekali-kali keterlambatan pemberian Allah padahal kamu sudah berdoa sampai jengking-jengking dungane tapi tetap pemberian dari Allah itu gak datang-datang. Jangan sekali-kali itu memunculkan keputus asaanmu. Karena apa? Karena bahwa domina lakal ijabah. Karena Allah telah menjamin ijabah. Allah sudah menjamin sapa sing donga tak sembadani. Ud'uni astajib lakum donga tak sembadani. Sudah kayak gitu kok. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Allah yang maha pemberi, Allah yang maha kaya. Kalau keterlambatan itu terjadi, bukan karena Allah enggak memberi, tetapi Allah punya wewenang penuh kapan ijabah itu dilakukan. Allah telah menjamin ijabah terhadap apa yang dipilih oleh Allah sendiri untuk kamu, bukan apa yang kamu pilih untuk diri. Mungkin kamu mintanya uang 5 juta, Allah tidak memberi uang 5 juta, tapi memberi kesehatan. Yang kesehatan itu harganya lebih mahal. Ini wa fil waqti dan Allah memilih waktu alladzi yurid waktu yang dikehendaki Allah la fil waqti alladzi yurid bukan waktu yang kamu kehendaki. Karena apa? Ya karena yang berkuasa sana kok. Arep maringi ku jam pira kapan itu terserah sana. Nah, niki sing perlu kula panjenengan pahami bahwa sak mandi-mandi di dungane menungso tetap kebebasan Allah sebagai Tuhan itu gak bisa terganggu dan semuanya harus kita yakini apapun yang diputuskan Allah pada dasarnya adalah kasih sayang Allah itu sendiri. Jadi soal doa, doa itu seringkali kita bertanya wis dijajahi kiai kono, dijajahi kiai kono, bahkan syarat-syaratnya donga menurut aturan sing diaturno Pak Yai itu wis tak lakoni. Wis kabeh wis tak lakoni. Tapi kok ya ora mandi-mandi. Wong aku duwe utang sampeyan juta. Ora iso nyaur-nyaur, sowan Pak Yai ben iso nyaur utang. Wis ngene maca iki ae. Maca tenan sampai dremimil. Panggah ora kesahur-sahur. Mau langsung nagah mlebu metu. Nah ini keterlambatan ini jangan sekali-kali itu lalu kamu menfonis diri

tak kabul no, tak kabul no. Tak paringi sakit juta gue, cuma ini ya. Iku kok aja baru pada duwe. Nek baru pada duwe gak sida nggo nyaur. Malah numpuk nek utange ku kok. Mbok kae duwe 50 juta kok dhek malah iso nyaur utang ning bank genep amprane utang 250 iku kok. Mulane wis aja mbok kae duwe sik. Ngelok mbok kae duwe kok malah utange tambah nemen. Kok butuhe dhek bebas saka utang kok. Gue duwe kok iso nyaur tenan lunas terus karo banknya ditawani nih pak ini sudah lunas apa nggak ampra lagi gitu. Iya ini nggak usah kanu pak sertifikatnya nggak usah dibawa pulang masukkan jaga-jaga ampra kedua ampra baru lebih banyak pak ini bisa kok pinten pak kali atos nyempun nah ketekan saya ke juta justru malah ketumpuan utang 200 juta lah Allah melas begitu tuh melas. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ojo kan, ojo kan. Ojo mbok rupakno 50 juta. Lah terus pundi Gusti ngene? Malaikat sing tukang nyateti perbuatan jelek baik suruh kesini. Akhirnya ditimbali, ditimbali Allah. Sik, datane wong iku delokne. Dosane pira dosane? Dosane kata Gusti, enggak upama iku dirupiahno ngono lho, dosa kuwi didadekne rupiahno utange pira? Kata iki pira to ditotal kok ditotal. Umpamanya miso 50.000. Ngampleng wong 100.000. Salate ditinggal 250.000. Ditotal total total total pira jumlahe kabeh? 150 juta Gusti. Jadi dosane 150 juta. Nggih. Dosane 150 juta. Lah ngamale, ngamale tiliono, ngamale. Ngamale tiliono. Bisa ditotal niku. Tahu kalau-kalau katut melok jamaah, ngene wis keri. 20.000. Kalau-kalau katut melok ngaji 30.000. Mergo ora patek ikhlas. Dadi amal iku lek gak patek ikhlas regane murah. Regane murah. Terus mari ngono neh apa neh tahu sedekah yatim piatu ngono sedo akeh iki 150.000 ngono tahu melok bangun masjid 200.000 mergo ditodong panitia bisa ditumpuk-tumpuk pira jumlahe ngamale pira kabeh nganu Gusti gangsal juta pira gangsal juta berarti min pira kuwi dosane 150 juta amale mek 5 juta berarti min 145 juta. Ah ya wis ngene wis. Timbangane 50 juta sing dijaluk kuwi rupa duit malah tambah utange. Luwih apik 50 juta kuwi lebokno ning tulisan amal apik. Jadi saiki ndek duwe ngamal 55 juta berarti dosane karek 95 juta. Lah, hitung-hitungan yang di sini ini oleh Allah gak diperlihatkan kita. Sehingga kita jadinya suudon lalu putus asa. Padahal catatannya langsung ngalih. Sama seperti kita mungkin. Nah ini serodok gampang contohnya malah. Seperti kalau kita punya uang di bank itu. Yang bank itu sudah online ATM-nya di mana-mana. Mungkin ada orang transfer uang ke kita, kita gak tahu. Bahwa ternyata sudah masuk ketepaan ATM-nya rusak. Jadi untuk mencari data itu gak bisa. Yang rusak siapa? Mata hati kita itu loh buta. Sehingga ada transfer masuk gak bisa lihat. Ngeten persoalannya. Mulai kita yakinlah. Kalau kita sudah berdoa maknanya kita sudah diberi oleh Allah SWT. Soal bentuk pemberian itu akan dibentuk dalam bentuk nominal rupiah. Atau dalam bentuk penghindaran dari bahaya. Atau dalam bentuk penghapusan dosa. Atau bahkan menjadi deposito yang akan lebih besar nilainya di akhirat nanti. Itu bisa nanti Allah membentuk begitu. Mungkin ngeten. Anak uang mulang ngaji. Mulang ngaji ning Taman Pendidikan Al-Qur'an. Gajine sakulan paling-paling 50.000 itu termasuk TPQ maju ya. Ustaz digaji 50.000 per bulan. Lha kok ngono-ngono ndonga ya Allah Gusti. Kula niku dadi guru Taman Pendidikan Al-Qur'an lah kok gajine namung 50.000 Gusti. Ngoten. Terus ndonga

Nggih. Enek sing tanduran jagung dicir saiki patang wulan panen. Enek sing model durian ditandur saiki 8 taun agek metu wae. Enek sing ditandur saiki setahun agek panen. Enek sing ditandur saiki 3 dino kasus panen apa? Oh nandur kecambah. Kewe tau ge. Ini saiki dipulungno ning saringan ning sarangan anu napa-napa teng wakul napa-napa disiram nek pinggir jeting itu 3 dino digone ning pasar dibungkus plastik wis payu. Enek sing model ngono. Ngono sing semangka, lho nang ora amut kaya bayi. Gari-gari pas wayah panen regane ambleg. Tapi sajane wis panen. Itu macam-macam. Ngoten. Begitu pula tanaman yang namanya perbuatan baik, amal soleh, perbuatan yang baik, perbuatan yang kita perbuat dari masing-masing titik posisi kita masing-masing, itu oleh Allah Ta'ala panennya tidak harus sekarang, tidak harus besok, tidak harus sobek, bahkan mungkin sama gak menangi, gak menangi, mungkin sama nun sewu ngajine sak niki nggih, ngajine sak niki. Hadis kula meneng ngaji direkam, disiarne mungkin saat ini. Tapi mungkin perubahan masyarakat itu bisa terjadi mungkin ketika nanti saya sudah tidak ada. Mungkin tiba saat anakku baru ada perubahan sedikit-sedikit. Saat ini saya dibantai wong mawon. Ah, kok enak. Wayah krisis-krisis ngene ngaji hikam. Apa iso nyelesaikne masalah? Mergo perkara iki kesusu. Saiki ngaji, sesuk langsung masyarakat apik tertib kabeh. Karepe lha ngoten nggih. Lha apa ya iso? Pak Harto lancar, terus ganti Pak Habibie ganti Gus Dur langsung Indonesia tentrem apik. Ya ora iso. Oh Allah itu punya kebijakan sendiri, punya sunnah sendiri yang itu sudah disusun. Lah sunnatullah itu ada yang diberitahukan, ada sunnatullah yang tidak diberitahukan. Itu persoalannya. Dan kadang-kadang enten donga ni wajib yang mandi, kadang-kadang urung donga mawon wis keturutan. Enten kula niku riyen enggak ada mbah buyut. Niku enggak ada keahlian tukang nambani lara untu. Lara untu. Jadi enten yang lara untu ngoten. Mora teng ngene mbah buyut kula niku. Mboten ditambah ini namung dijak jagongan mawon. Kinten-kinten 5 menit apa 10 menit atau mungkin wangsul. Niku medal yang griyane mbah kula pun waras. Pun waras. Jadi niku lagi saya to ngoten niku. Hai. Tapi enten-enten Gusti Allah niku damel enggak damel kanu pian, damel sunnah, damel kebiasaan. Enek ana barang potensi api ya mesti mesti ana pitukone to nggih. Mesti ana pitukone. Sepeda mobil niku lek playune banter, mewah, fasilitas lengkap, bensinnya boros. Niku pun gawat, gawat. Upama enten mobil sing bahan bakare ora boros, murah, solar kare 1 liter 16 kilo per jam. 1 liter bisa 16 kilo, nggih. Tapi fasilitas lengkap, anu macam-macam pajeke larang lho, tapi kuwi sami. Niku pun lah ganteng. Nah, niki ngeten Mbah kula iki ternyata napa enten ilmune niki ilmu tentang nambani untu niki enten eleke napa lek sing wong nambakno niku wong cetil ngeten napa meneh ndang tangga dhewe mara nambakno waras kok mulih ora ngekeki apa-apa blas rokok saler napa dhuwit 500 ngeten niku lek wong niku mulih sing lara Mbah kula padahal Mbah kula gak oleh njaluk. Berkolek jalur yang mulai luntur. Nasehat ini kutiku. Kan dia ilmu ya. Karena Allah punya sunnah sendiri. Allah menciptakan mawar, ternyata ada durinya. Allah menciptakan durian, ada durinya. Allah menciptakan pisang yang lembut kayak gitu. Ternyata kulit pisang itu juga jahat. Iso meleset, iso mateni wong. Itulah namanya sunnah Allah. Kebiasaan-kebiasaan Allah, apalagi tentang amal kita yang kita lakukan itu jangan kamu tuntut harus sekarang hasilnya. Aku pengen roh, jadi laku saya kau segala program ini, takkan ini sesuatu sudah jadi. Ya jangan, termasuk doa. Kalau saya berdoa, jangan menuntut Allah kecah sesok khususnya. Mergilah kalau buatan zaman paringin benjing sampai tiang bang nageh kalau buatan iso nyaur. Alah, Gusti Allah niku malik ngene broto. Sesuk tukang bangmu sing arep nagih awakmu ora-ora, anake lara kan gak sida nagih. Utawa ya basa pas arep nagih sampean, ketok sampean pucet ngono gak sida ngomong malah njaluk kopi tok mulih. Kan bisa Allah merubah begitu. Jangan kamu lalu Allah kamu atur diuruhi Gusti. Bojone niku kula kedah dipaki dhuwit, lanu 1,5 juta begini iki wayahe cicilan bulanan niki. Iku lho mboten sampe nganu bucing ditage wah disita omah kula Gusti Allah diwarai. Apa Gusti Allah bodho? Nah, oleh karena itu ketika kita berdoa, kita harus yakin bahwa doa itu dikabulkan. Cuma bentuk pengabulan Allah yang akan ngatur bentuknya, datangnya kapan, caranya ya apa, Allah yang akan mengatur. Kalau itu bisa kita ketahui, bisa kita selenggarakan, insya Allah kita tidak buta mata hati kita. Kita kinten niku rumiyin, monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka anil sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdaya fi ni'amahu wa yukafi mazidahu wa rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.